Mitra bisnis, beberapa perusahaan BUMN memasang iklan di media massa melarang karyawannya menerima parcel atau bingkisan dalam rangka menyambut hari raya. Iklan semacam ini menghabiskan dana promosi ratusan juta rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Kan soal larangan pegawai negeri menerima imbalan hadiah, parcel, dan lain-lain, karena ini merupakan gratifikasi, ini kan sudah lama, sudah berlaku. Jadi kalau dari instansinya sendiri kemudian mengiklankan ini memang satu hal yang mubazir, berlebihan. Jadi sebaiknya kan justru sebaiknya pengumumannya itu kan ke dalam saja cukup. Jadi kalau dipublish kayak gini memang ini 100% sudah pencitraan. Pencitraan dan ya menghambur-hamburkan uang rakyat lah. Jadi kan akan lebih efektif kalau dia bikin selebaran ditaruh ditempel di kantor-kantor BUMN itu sudah selesai urusannya. Nah, jadi ini nggak jelas manfaatnya apa. Memang tidak efektif atau kalau mau kan keseluruhan bukan hanya BUMN tetapi juga kan seluruh pegawai negeri, pejabat negara, penyelenggara negara. Yang dilarang itu kan penyelenggara negara menerima imbalan hadiah yang bisa ditafsirkan sebagai gratifikasi. Nah ini kan seolah-olah hanya BUMN saja, sementara yang lain nggak ada masalah. Nah kalau mau beriklan itu kan BUMN boleh mengiklankan itu pengumuman, tetapi ditujukannya kepada seluruh penyelenggara negara tidak boleh menerima parcel atau hadiah atau apapun yang bentuknya uang atau materi sebagai hadiah lebaran. Dan menyerukan juga kepada seluruh rakyat Indonesia di luar pegawai negeri untuk tidak memberikan. Jadi bukan hanya parsial secara BUMN sendiri-sendiri kemudian berikan begitu. Tapi Pak, kalau dilihat tradisi memberi parcel sendiri lekat dengan peringatan hari raya, bagaimana Bapak menilai tradisi ini sendiri sebenarnya? Ya memang sebetulnya kan semula ini bagian dari budaya. Nah tetapi budaya itu kemudian ketika berkembang tren korupsi ini dimasuk ke dalam budaya itu. Akhirnya diambil sikap bahwa parcel itu dilarang. Memang saya semula juga ini tidak berlebihan, tetapi karena ini trennya memang tren korupsi, sehingga budaya-budaya yang semacam itu, budaya-budaya hadiah, budaya-budaya upeti itu memang harus dikurangin ya. Dikampanyekan itu sudah bagus ya, tapi kepada seluruh penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara ini apa sih, organisasi yang dibuat untuk melayani masyarakat, dibuat berdasarkan undang-undang. Nah, jadi para pengurus partai itu juga sebetulnya kan para penyelenggara negara. Ini juga bagian dari yang tidak boleh itu menerima imbalan karena jatuhnya menjadi gratifikasi. Tetapi persoalannya adalah ketika ada instansi pemerintah dalam konteks ini BUMN yang berlebihan menyikapi ini, kemudian dengan membuat iklan, memasang iklan di mana-mana yang pada akhirnya pemborosan ini memang menjadi masalah tersendiri. Dan menurut saya sih ini berlebihan lah. Demikian pengamat politik Adi Masardi, saya Wendy Lim.